Apakah Allah memastikan hanya satu orang alim yang kokoh ketika menghadapi badai fitnah sehingga alim yang lain mengikutinya? Tidak harus satu orang. Jadi contoh saja bagaimana Imam Ahmad. Tapi yang jelas orang-orang yang ma'ruf seperti itu, seperti tadi yang kita sebutkan dari keterangan para ulama, ma'ruf di atas sunnah, bagaimana ma'ruf perjuangannya mendakwahkan sunnah, memerangi segala kebatilan yang merongrong sunnah, dan lama mumpuni matang beliau melewati sekian banyak masalah, sekian banyak problem, sekian banyak fitnah, dan Allah berikan keteguhan dan kekokohan padanya. Mujarrab, orang yang terbukti seperti itu. Bagaimana menjelaskan kepada ikhwan atau orang awam? Ya seperti tadi yang kita jelaskan. Bagaimana agar kita selalu semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Banyak-banyak doa agar Allah selalu berikan taufik kepada kita. Yang kedua, menyadari bahwa kematian pasti akan datang. Artinya kita selalu ingat, sehingga apa yang kita persiapkan setelah kematian itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang akan menyelamatkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan saleh guna bekal setelah kematian kita, dan entah itu kapan datang kepada kita ajal. Yang ketiga, mungkin membaca sirah seperti apa Rasulullah SAW, bagaimana pula para sahabatnya dan imam-imam sunnah yang lain, untuk jadikan suri tauladan dan panutan bagi kita. Apa yang ditanyakan ketika nazar untuk mau nikah? Seperlunya, enggak usah panjang lebar. Berapa usiamu misalnya, atau apa, terakhir belajar di mana, misalnya di TN. Berapa umurmu? 20 tahun. Terus cukup. Karena yang ulama sebutkan, salah satu hikmah dari nazar, kamu tahu bicaranya dia. Dan cukup sepatah dua kata sudah cukup. Agar kamu tidak tertipu, misalnya ternyata dia misalnya apa, pelat ngomongnya, apa, nggak jelas, mungkin sumbing giginya atau serupa itu, mungkin bisu atau semua. Untuk menepis semua dugaan-dugaan ini, misalnya cukup sepatah dua patah kata. Nah, seperlunya, sisanya kamu bisa tanya ke walinya tentang ini, tentang itunya. Walaupun dari dia langsung, dari yang kamu lihat, secukupnya tadi. Jangan diperlebar pintu agar syaitan tidak masuk. Nanti panjang lebar mau tanya ke sana kemari. Mohon nasihat. Bagi ikhwah dan akhwat salafiyin untuk meninggalkan bahaya Facebook. Ikhwan barakallahu fiik. Antum seperti antum tahu banyak mafsadah, banyak madarat, walaupun mungkin ada manfaat di satu sisi, tapi tidak lepas dari banyaknya madarat dan kejelekan yang ada pada semacam Facebook ini. Kadang gambar, kadang foto, kadang pertemanan dengan orang-orang yang gak jelas ini itu. Wa rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Kamu gak bisa berbuat banyak, kamu gak bisa melakukan apa, tinggalkan, itu lebih selamat bagi agama kamu. Terkadang orang terfitnah anu untuk fasilitas dakwah, untuk supaya lebih tersebar, makin merata, lebih mudah dakwah ini. Seperti yang Syekh Rabi pernah nasihatkan, dulu salafus saleh, mereka yang menyebarkan dakwah dengan izin Allah, dakwah ini makmur, dakwah ini tersebar bahkan ke penjuru dunia. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan dakwah, pengajaran, halaqah, majelis ilmu, itu yang dilakukan sahabat. Dan hasilnya masya Allah barokah. Orang-orang belakangan sibuknya mengurusi fasilitas, sibuknya mengurusi sarana ini, sementara dakwahnya sendiri berantakan, wala membawa barokah. Itu dinasihatkan kepada, dinasihatkan oleh beliau ketika ada yang minta izin kepada beliau untuk menyoting beliau ketika muhadharah, disoting, difilmkan, kemudian nanti dimasukkan CD atau semacam itu untuk disebarluaskan demi dakwah, biar orang lebih semangat mendengar sunnah, gini. Lalu itu yang beliau nasihatkan tadi. Islam tersebar ke penjuru dunia, dakwah dengan ilmu. Walah di masa sahabat ada Facebook, buru-buru Facebook. Kabel aja belum ada di zaman itu. Tapi bisa sampai Spanyol sana, Siprus, Cina. Wassalamualaikum. Jika ada fatwa dari seorang syekh, bolehkah kita tanya bagaimana bentuk pertanyaan yang diajukan kepada syekh tersebut sehingga muncul fatwa? Boleh. Hak kamu untuk tanya. Karena memang jawaban seorang alim sesuai atau tergantung dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Secara umum demikian. Secara khusus di situ bedanya. Di sini ini bedanya. Kalau itu ulama yang seperti kita sebutkan tadi akabir, kalau itu ulama yang rosikhin, yang gak bisa dipermainkan dengan kata-kata, dengan pertanyaan.